لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah bersama belajar tentang awal Rasulullah menerima wahyu ketika beliau berada di Gua Hira. Thumma ja'ahul haqq, kemudian datanglah al-haq kepada beliau, Jibril membawa wahyu surat Al-Alaq yang pertama, ayat-ayat yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW ketakutan, dibawa oleh istri beliau menuju Waraqah, dan di situ Rasulullah mendapatkan keterangan bahwa yang datang kepada beliau adalah malaikat, yang mana malaikat ini dulu pernah datang ke Nabi Musa. Sejak itulah Rasulullah mendapat info bahwa dirinya akan menjadi seorang nabi. Terakhir sampai situ. Kemudian ikhwatal iman, setelah kejadian itu terjadi fatrah al-wahyu. Terjadi masa kekosongan turunnya wahyu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Karena setelah kejadian itu tidak turun wahyu lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lagi ke Gua Hira. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galau seperti itu, turunlah malaikat Jibril kesekian kalinya, yang mana setelah beberapa hari itu kosong wahyu tidak turun. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Gua Hira satu bulan. Rasulullah di situ tetapi tidak turun wahyu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun yang menuju lembah, Rasulullah dipanggil. Kata Rasulullah, fanuditu, aku dipanggil. Ada suara yang memanggil aku. Fanadortu an yamini falam ara syai'an. Aku menoleh ke arah kananku. Aku melihat, mengamati ke arah kanan. Aku lihat enggak ada siapa-siapa. Wa nadortu an syamali. An syimali walam ara syai'a. Kemudian aku melihat ke arah kiriku dan aku enggak melihat ada siapa-siapa. Wa nadhartu amami falam ara syai'a. Kemudian aku melihat ke arah depan dan aku enggak melihat ada siapa-siapa. Tapi ada suara yang memanggil. Ya Muhammad. Ke kanan enggak ada, ke kiri enggak ada, ke depan enggak ada. Fa nadhartu khalfi falam ara syai'a. Aku menoleh ke arah ke belakang, mengamati ke arah belakang. Aku enggak melihat siapa-siapa. Farafa'tu ra'si faraitu syai'a. Baru aku angkat kepalaku ke atas, barulah aku melihat sesuatu. Fa idzal malak alladhi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Setelah aku pandangkan ya penglihatanku ke arah atas, ternyata aku melihat malaikat yang kemarin datang kepada aku di Gua Hira itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Berarti gede enggak Jibril? Besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faju'itsu min ghurba hatta hawaitu ilal ard. Rasulullah kaget ketakutan sampai Rasulullah jatuh ke tanah. Fa'ataitu Khadijah. Maka aku pulang menemui Khadijah. Ini terjadi setelah Rasulullah galau. Galau dalam artian karena Setelah kejadian yang awal itu enggak turun-turun apa-apa lagi sampai berhari-hari. Terus turun ini yang kedua kalinya ini. Fatitu Khadijah, makula aku langsung datang ke Khadijah dan aku berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku, selimutilah aku. Setelah itu, setelah Rasul diselimuti, keluarganya menuangkan air ya kepada Rasulullah. Wasabu ala ma'in barid. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berselimut ya, turunlah ayat yang kedua. Kalau yang pertama kan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama. Yang kedua ini ayatnya berbunyi, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, berdirilah dan berikan peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Warujza fahjur, dan penyembahan berhala tinggalkanlah. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Usulus Salasa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nubi'a bi'iqra. Nabi Muhammad itu dijadikan nabi dengan iqra. Wa ursila bil mudatsir, dan dijadikan rasul dengan ya ayyuhal mudatsir. Menurut Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan nubi'a bi'iqra, Rasulullah dijadikan nabi dengan iqra. Wa ursila, dan Rasulullah dijadikan rasul dengan ya ayyuhal mudatsir. Menurut beliau, ketika turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra itu beliau jadi nabi. Ketika ya ayyuhal mudatsir kum, berdirilah, fa'andir, beri peringatan kepada manusia, ursil, diangkat jadi rasul. Jadi ya, itu surat yang kedua. Lah, pengarang kitab ini menjelaskan surat yang kedua ini mengandung dua pembebanan, dua taklif. Taklif sebenarnya pembebanan. Pembebanan yang pertama adalah taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bil balagh wat taghdir. Pembebanan yang pertama adalah pembebanan agar Nabi mau menyampaikan dan memperingatkan umatnya dari neraka, dari penyembahan berhala. Itu tugas, misi yang pertama. Sedangkan yang kedua, taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bitadbiq awamirillah. Tugas atau misi atau pembebanan yang kedua adalah penerapan perintah Allah, mengagungkan Allah, menyucikan pakaian, meninggalkan apa tadi? Penyembahan berhala. Jadi dua itu. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir. Rasulullah tidak boleh tidur lagi. Rasulullah tidak boleh istirahat. Semenjak turunnya ayat ini, dengarkan, semenjak turunnya ayat ini sampai Rasulullah wafat, Rasulullah hidup bukan untuk dirinya sendiri, Rasulullah hidup untuk umatnya. Semenjak turun ayat kum fa'andir, berdiri, berikan peringatan, semenjak hari itu gak ada istirahat. Sampai-sampai Nabi datang ke Khadijah dan mengatakan dalam riwayat ya, fima makna, bahwa qad intaha waktu roha, telah selesai waktu bersantai-santai. Faman dhal ladzi ad'u Faman dalladhi ujibu aw ajabu. Faman dalladhi ad'u faman dalladhi yujibu. Siapa yang akan aku seru? Dan siapa yang akan menyambut seruanku? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak turun ayat ini, beliau hidup bukan untuk dirinya. Beliau hidup untuk menjalankan misi agung semenjak turunnya ayat kum fa'antir. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Maksudnya disuruh mengagungkan Allah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Jasmanimu, pakaianmu sucikanlah. Karena syarat orang nyembah Allah, mengagungkan Allah, sholat, beribadah, itu harus alat toharoh, harus suci. Warrujza fahjur, dan ibta'id an asbabi sukhtillah, tinggalkan. Ya, kalau di sini keterangannya ibta'id an asbabi sukhtillah, jauhkan dirimu dari sebab-sebab kemurkaan Allah dengan menjalankan taat dan meninggalkan maksiat, meninggalkan berhala-berhala. Ini misinya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turun ayat tadi jelas Rasulullah arah ke depan apa yang harus ia lakukan. Kemudian setelah itu barulah turun ayat, turun ayat, turun ayat, membimbing Rasulullah, membimbing Rasulullah. Dan ini juga dalil bahwa susunan Al-Quran itu bukan berdasarkan urutannya, urutan turunnya. Jadi saya ulangi ya, pelajaran dari peristiwa ini, atau mungkin kemarin sudah kita jelaskan itu ya, belum, bahwa urutan tartibus suar, urutan surat-surat dalam Al-Quran tidak berdasarkan urutan turunnya atau waktu turunnya. Seandainya pentartiban surat-surat dalam Al-Quran berdasarkan turunnya, niscaya surat pertama kali dalam Al-Quran setelah sampul adalah surat Al-Alaq. Tapi setelah kita buka sampulnya Mushaf Al-Quran, yang pertama kita jumpai adalah surat Al-Fatihah. Faham? Jadi dalil bahwa pentartiban surat-surat dalam Al-Quran tidak berdasarkan waktu turunnya, tetapi pentartiban surat-surat dalam Al-Quran itu berdasarkan tauqifiyah, bukan berdasarkan urutan waktunya, tapi berdasarkan tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi mengatakan ayat ini turun, letakkan di sini. Turun ayat ini, letakkan di sini. Itu langsung dari Nabi, bukan berdasarkan apa? Letakkan Al-Fatihah di paling depan. Surat An-Nas taruh di paling belakang. Padahal An-Nas itu turunnya di mana? Di Mekah. Betul apa enggak? Logikanya kalau di Mekah kan harusnya di awal-awal. Bisa dipahami kan? Nah, setelah turun-turun wahyu mutataliyah. Lah wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa cara. Ya, yang pertama adalah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Ini cara wahyu yang pertama, ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Wa kanat mabda' wahyihi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah awal-awal turunnya wahyu melalui mimpi yang benar. Di awal-awal Rasulullah yang umur 40 tahun itu sering dapat mimpi, mimpi yang benar. Dan mimpi ini adalah bagian kenabian yang belum terputus sampai sekarang. Artinya semuanya terputus, tapi mimpi ini masih bisa datang ke orang-orang soleh, datang untuk orang-orang baik, firasat, itu bisa. Sampai sekarang masih tidak ditutup oleh Allah mimpi ini, tetapi tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Paham ya? Kalau ada orang mimpi terus dia mengubah syariat, gak bisa. Karena syariat dibangun di atas Al-Quran wa sunnah wal ijma', tidak dengan mimpi. Alangkah cepatnya Islam berubah kalau setiap orang mimpi dijadikan Setiap mimpinya orang soleh dijadikan. Jadi kalau ada orang mimpi orang soleh luar biasa kewaliannya, terus mimpi, misalnya dalam mimpinya dia mimpi bertemu Rasulullah, disuruh menjalankan untuk kamu sholatnya bukan 5 kali, ada sholat baru, yaitu sholat kira-kira jam 9 atau jam 10 pagi. Maka mimpi seperti ini jelas-jelas dari setan, gak mungkin Rasulullah memerintahkan itu. Paham ya? Nambahi, mengurangi dalam secara jelas itu gak perlu. Tapi kalau dalam firasyat mungkin. Ya? Itu yang pertama, mimpi, mohon maaf, wahyu yang datang ke Nabi ada macam-macam caranya. Cara yang pertama melalui ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Yang kedua, maka na yulkihil malak fi qalbihi min ghairi an yarah. Yang kedua adalah apa yang disampaikan malaikat ke hatinya Rasulullah, yang dibisikkan oleh malaikat ke hatinya Rasulullah, ghairu an yarahu, tanpa Rasulullah melihatnya. Ini cara yang kedua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, inna ruhal qudsi nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu. Seperti Rasulullah mengatakan, sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan di hatiku bahwasanya setiap jiwa tidak akan mati sampai Allah sempurnakan rezekinya. Kita enggak akan mati sampai selesai rezeki kita. Selama rezeki kita ini masih ada, kita belum mati. Jadi kalau sampean masih hidup, berarti sampean masih punya rezeki. Seandainya sampean sudah enggak punya rezeki, pasti sudah mati. Jadi kalau ada orang mengeluh dan mengatakan, ya apa sedia saya hidup, no, rezeki kok seret. Lah sampean saya punya rezeki, Mas. Sabar. Seandainya sampean enggak punya rezeki, mati sampean. Betul apa enggak? Sampean masih hidup itu dalil bahwa sampean masih punya rezeki. Karena Allah tidak mematikan seseorang sampai sudah, ketika sampai sudah habis rezekinya. Ketika kamu belum mati berarti kamu masih punya rezeki. Jadi harus optimis. Yang ketiga, innahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsallahul malak rajulan fayukhatibuhu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lahu. Wa fi hadhil marhala kana yarahu as-sahaba ahyanan. Cara yang ketiga adalah malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berbicara kepada Rasulullah, dan Rasulullah memahaminya. Dan cara yang ketiga ini terkadang para sahabat pun melihatnya. Dan cara yang ketiga ini terkadang sahabat pun melihatnya. Jadi datang malaikat Jibril kemudian menyerupai manusia, menyerupai seorang laki-laki, datang ke Nabi menyampaikan sesuatu, dipahami oleh Nabi, dan terkadang hal ini dilihat juga oleh para sahabat. Seperti hadis Jibril alaihissalam. Masih ingat enggak? Ketika Rasulullah duduk-duduk sama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, betul? Sangat putih pakaiannya dan tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Kan aneh itu, hal yang kontradiksi. Paham? Hal yang kontradiksi. La ya'rifu minna la ya'rifuhu minna ahadun. Salah satu pun di antara kami enggak ada yang melihatnya. Ini sesuatu yang kontradiksi. Maksudnya la ya'rifu minna ahadun, tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Kalau enggak ada yang mengenalnya, logikanya kan harus orang bukan orang Madinah. Kalau bukan orang Madinah, harusnya dia ada bekas-bekas safar. Ini bekas-bekas safar tidak ada, tapi sahabat tidak ada yang kenal. Aneh ini orang. Terus datang ke Nabi, datang ke depan, menyandarkan apa namanya lututnya ke lutut Nabi, betul? Kemudian mengatakan, ya Muhammad, akhbirnya al-Islam, anil iman, anil ihsan. Kemudian tentang apa? Hari kiamat. Dan seterusnya. Dilihat sahabat apa enggak itu? Dilihat. Lah ini. Ini cara yang keberapa? Ketiga. Biasanya ada seorang sahabat Nabi yang sering diserupai malaikat. Ada seorang sahabat Nabi tampan rupawan yang sering diserupai oleh malaikat Jibril, siapa namanya? Ah. Sopo jenenge? Dalam Dihya al-Kalbi. Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Sahabat rupawan, ganteng, dan malaikat kalau turun sering menyerupai wajahnya. Sahabat Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Jadi sahabat Nabi itu ada yang diserupai Jibril, ada sahabat Nabi yang, atau ada orang yang di zaman Nabi yang diserupai iblis, Suraqah bin Malik namanya. Ada orang di zaman Nabi yang wajahnya mirip Dajjal. Ada orang di zaman Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa alaihissalam. Tidak usah saya ceritakan itu. Nah, terus yang keberapa sekarang? Keempat. Annahu kana yatihi fi mathali fi mithli solsolatil jaros. Ya, roh datang wahyu dengan ya seperti bunyi apa? Kemerincingnya lonceng. Ayo bunyi-bunyi lonceng. Bunyi lonceng bagaimana? Teng gitu ya. Terus gitulah, enggak ngerti suaranya kayak gimana. Tapi bunyi lonceng. Bunyi lonceng. Wa kana asyad jawal. Ini yang paling tersulit bagi Nabi. Bunyi lonceng ini. Kemerincingnya lonceng. Atau bunyi yang bawa terjemahan diterjemahkan apa? Bunyi apa? Kemerincing gitu. Kemerincing. Iya, seperti bunyi lonceng begitu. Ini paling menyulitkan Nabi. Setelah itu baru malaikat ya datang. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar keringat semuanya padahal di musim dingin. Gak kebayang di Madinah musim dingin. Hah? Antum ke Madinah ya bulan berapa? Sebelum Desember bulan apa? November, Desember, Januari itulah kurang lebih ya kan? Dingin. Musim dingin. Itu Rasul sampai keringetan. Padahal musim dingin. Ketika turun wahyu dengan tipe yang nomor berapa tadi? 4. Ya. Sampai seandainya Rasulullah di atas kendaraan, kendaraannya itu apa namanya? Sampai untanya itu deprok, berdiri, apa duduk. Ya, saking beratnya. Dan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun wahyu dengan cara seperti ini. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pahanya Nabi ada di atas pahanya Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit merasakan beratnya pahanya sampai merasa hampir remuk pahanya itu. Ketika turun wahyu model seperti ini dan Rasulullah bersama siapa tadi? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah Zaid bin Thabit adalah apa? Siapa Zaid bin Thabit? Sahabat Rasul. Ya pastilah sahabat Rasulullah. Enggak usah diomongkan. Zaid bin Thabit ini sahabat yang ahli Quran. Ya. Kemudian berikutnya. Yang nomor 5. Innahu yarul malak fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Rasulullah turun wahyu kepadanya dengan melihat malaikat seperti wujud aslinya ketika Allah ciptakan dia. gede, malaikat seperti tadi itu yang terakhir kita sampaikan tadi. Rasulullah melihat malaikat Jibril luas, gede, memiliki apa? Sayap, sayapnya menutup ufuk. Besar Jibril itu. Ya. Kemudian baru Jibril menyampaikan wahyu. Nomor 6 ya. Ma auhallahu ilaihi wa huwa fawqas samawati lailatal mi'raj min fardhis shalah wa ghairihi. Rasulullah diberi wahyu langsung oleh Allah. Sedangkan Allah ada di atas langit. Dan Rasul dinaikkan ke sana. Itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah menerima syariat apa? Salat. Perhatikan, ini yang membedakan salat dengan syariat yang lain. Syariat-syariat yang lain itu Allah bebankan, Allah wahyukan ke Rasul, sedangkan Rasul ada di bumi. Khusus sholat ini, saking agungnya sholat, gak cukup Rasul dibawa, dikirimi dari atas. Gak. Nabi dinaikkan bersama malaikat Jibril ke atas sana. Saking agungnya sholat, sampai Nabi yang diangkat ke atas. Jangan remehkan sholat. Saking agungnya sholat tuh, sampai Allah turunkan syariat ini, gak pakai Jibril. Gak Jibril sampaikan ke Muhammad, malaikat Jibril yang turun, baru disampaikan ke Nabi. Gak pakai Jibril. Nabi sendiri yang dinaikkan oleh Allah. Bahkan Jibril gak sanggup menembus tempat itu. Betul apa tidak? Langsung disampaikan Nabi ke jangan sepelekan sholat. Tidak ada amalan dalam Islam yang jika ditinggalkan oleh pelakunya dia akan kafir kecuali sholat. Paling top nomor satu setelah tauhid sholat itu. Al-ahdul ladhi bainana wa bainal kufri as-sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat dia kafir murtad. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bayangkan sampai-sampai wahyu itu tentang penerimaan sholat tidak dipercayakan Allah kepada Jibril, terus Jibril turun nyampaikan ke Nabi. Tapi Nabi yang diangkat oleh Allah ke langit untuknya disampaikan langsung oleh Allah. Di tempat yang paling tinggi, yang di tempat itu makhluk gak ada yang bisa nembus lagi. Kan gitu. Ya, syariat yang tinggi, yang agung, sampai-sampai ya, pensyariatannya pun di tempat yang agung. Saking agungnya sholat. As-sabi'ah, yang keberapa? 7. Kalamullah lahu minhu ilaihi bila wasitoh. Kalamnya Allah kepada Nabi tanpa perantara. Seperti yang dilakukan Allah kepada Nabi Musa. Di mana kejadiannya? Di tempat mana itu? Di Bukit Tua ya. Lembah apa bukit? Muqaddasi Tua ya, di tempat itu. Ya, wahyu pertama yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa langsung. Ya. Disampaikan ke Nabi Musa tanpa perantara. Makanya Nabi Musa dijuluki Kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah. Nabi Muhammad juga pernah, seperti malam Lailatul Isra dan Mi'raj yang tadi kita sampaikan. Sebagian ada yang mengatakan ada cara yang ke-8, taklimullah lahu kihafan min ghairi hijab. Allah menyampaikan langsung wahyu tanpa hijab. Jadi Nabi melihat Allah di dunia. Dan ini pendapat yang tidak kuat. Paham maksud saya? Karena Rasulullah tidak melihat Allah di dunia dengan ru'ya basoria, tidak bisa. Jadi kalau dikatakan aku melihat Allah, ada hadis seperti itu, maksudnya penglihatan bukan penglihatan basoria, tapi penglihatan apa? Batini atau apa? Qalbiyah. Nah, selesai tentang masalah wahyu, selesai. Bismillah. Jadi babnya apa tadi itu kita ini belajar tadi? Kekosongan wahyu, terus macam-macam wahyu ya. Nah, sekarang karena sudah turun surat apa tadi? Al-Muddatsir, qum, berdirilah, fa'andir, berikan peringatan. Berarti Rasulullah sudah mendapatkan tugas. Tugas berdakwah kan gitu. Maka bab selanjutnya adalah salasu sanawat minad da'wah sirriyah. 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Sir. Sir ini apa? Nah, makanya wong Jawa biyen kan ngarani ono arek sir-siran. Nah, itu dari bahasa Arab itu. Sir-siran. Ngerti enggak sir-siran? Pacaran ini ya kan? Oh, ya dulu kita kan ngarainnya gitu. Kalau ada kata bapak-bapak kita, kalau ada pemuda-pemudi diam-diam pacaran, namanya apa? Sir-siran. Itu dari bahasa Arab itu sir itu. Ya. Salasu sana kok bahas itu kenapa kita tadi itu? Karena jelaskan masalah apa tadi? Sir. Salasu sanawat minad da'wah as-sirriyah. 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak mengiklankan, tidak memaklumatkan dakwah. Tidak datang dan terang-terangan tidak. Tapi Rasulullah mengajak manusia-manusia yang paling terdekat. As-sabiqunal awwalun, yang pertama-tama kali masuk Islam. Mereka adalah yang pertama yang masuk Islam pertama kali. Secara mutlak enggak ada saingannya. Secara mutlak. Mutlak itu berarti yang paling awal sudah. Yaitu siapa? Khadijah Ummul Mukminin. Khadijah binti Khuwailid. Ini manusia pertama masuk Islam. Ya, yang satu keluarga Nabi itu. Kemudian wa maulahu Zaid ibn Harisa bin Syurahil bin Syurah al-Kalbi, mantan budaknya Nabi Zaid bin Harisa, yang diangkat oleh Nabi menjadi anak tapi nanti dibatalkan oleh Islam. Kemudian wa ibnu ammihi Ali bin Abi Thalib, anak pamannya, sepupunya Nabi, Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok Ali? Itu Ali masih kecil, masih belum balig, masih bocah. Dan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu diasuh Nabi. Mengapa? Karena Abu Thalib itu bukan orang kaya. Bukan orang kaya Abu Thalib, orang miskin. Tapi semenjak Nabi umur 8 tahun, betul apa enggak? Itu Nabi diasuh oleh pamannya, disayangi, dicintai, kasih nafkah. Diajari bisnis, berangkat ke Syam, diajari oleh Nabi. Sehingga Nabi ya, bisnis dengan Khadijah, datang ke Syam membawa hartanya Khadijah, untung banyak, yang akhirnya nanti nikah sama Khadijah, betul? Rasulullah sudah mapan secara ekonomi. Ketika sudah mapan secara ekonomi, ya, nanti berlalunya waktu lahir anaknya Abu Thalib, Abu Thalib, namanya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ketika masih kecil itu didatangi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai paman, ya, biarkan Ali ini saya bawa, saya asuh. Ah, maksudnya Ja'li bin Abi Thalib sejak kecil sama Nabi. Ya mungkin ya sudah ketemu sama Fatimah kecil. Ya nanti kan gitu kan ketika sudah lahir Fatimah, ya. Sejak kecil sudah bareng. Nah, kemudian wa kana sabiyan ya'isu fi kafalati Rasul. Ali bin Abi Thalib itu pada waktu itu masih bocah. Masih sobi. Berarti belum balig. Masih bersama Nabi karena dalam tanggungannya Rasulullah. Kemudian juga yang pertama kali masuk Islam wasodiquhul hamim. Teman dekat, teman sejati yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Aslama haula'i fi awwal yaumid da'wah. Khadijah, Abu Bakar, Zaid dan Ali itu masuk Islam di hari pertama dakwah. Di hari pertama dakwah. Bukan hari ke-10. Lah, hari pertama dakwah langsung masuk Islam. Bahkan dalam riwayat dikatakan, ya harus dicek riwayatnya, tapi ada riwayat yang berbunyi, "Ma da'awtu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah ghair Abu Bakar." Tidaklah aku mengajak orang untuk masuk Islam kecuali dalam orang itu masih ada keraguan-raguan, kecuali satu orang. Ketika aku ajak masuk Islam, langsung masuk Islam, enggak pakai mikir. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tsumma nashadu Abu Bakar fi da'wah ila al-Islam, kemudian Abu Bakar bergerilya mengajak orang masuk Islam. Dan tahu enggak antum, orang-orang yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Bukan orang sembarangan. Orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar atas izin Allah adalah para pendekarnya sahabat, orang-orang yang dijamin masuk surga. Datang Abu Bakar membantu dakwanya Nabi. Dan Abu Bakar ini adalah orang yang mulia ketika jahiliyah dan mulia ketika Islam. Abu Bakar mengatakan, "Lam asjud li sunamin qat," tidak pernah aku ketika jahiliyah sujud kepada berhala, tidak pernah. Dan kata Abu Bakar, "Tidak pernah aku minum seteguk khamar di masa jahiliyah." Oh, para sahabat saja masih minum kok, bahkan sudah masuk Islam. Bahkan pelarangan khamar itu ketika Rasulullah ada di mana? Di Madinah. Berarti sudah banyak sahabat yang pernah mabuk itu. Tuh Abu Bakar jahiliyah saja tidak pernah minum khamar. Abu Bakar. Dan sudah saya ceritakan dulu ketika siro sahabat. Betul apa anda? Nanti ini selesai siro Nabi, siro sahabat lagi. Sahabat Nabi lagi biar gak lupa. Betul apa anda? Atau siro tabiin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya masih ingat gak ketika Abu Bakar, ketika tuh Rasulullah disiksa, para sahabat disiksa, kan ada hijrah ke, pertama kali hijrah ke mana? Habasyah. Sebelum ke Madinah kan ke Habasyah. Di antara yang sudah niat pergi ke Habasa adalah Abu Bakar. Abu Bakar berangkat. Di tengah perjalanan ketemu ketua suku namanya Ibnu Dahina. Ibnu Dahina ini orang non Quraisy. Dia enggak melihat Abu Bakar terlunta-lunta di tengah jalan. Dikatakan, "Kenapa kamu keluar wahai Abu Bakar?" Orang-orang manggilnya bukan Abu Bakar, Ibnu Abi Quhaf. Abu Bakar kan orang Islam manggilnya Abu Bakar. Paham enggak? Yang manggil Abu Bakar itu siapa? Orang Islam. Betul? Maka dikatakan, "Kenapa kau seperti ini? Mau kemana?" "Kami mau ke Habasyah. Kami ingin menyembah Tuhan kami di negeri yang aman." Ibnu Dahina mengatakan, "Wallahi," ini orang kafir loh ini. Orang kafir dan non Quraisy. Orang luar Quraisy, luar Mekah, tahu siapa Abu Bakar. Jahiliyah loh ini, masa jahiliyah. "Wallahi, tidak boleh orang sepertimu dikeluarkan dan tidak boleh orang sepertimu dikeluarkan dari Mekah dan keluar." Tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan. Kau harus kembali ke Quraisy. Kau harus kembali ke Mekah. Aku yang akan memberi suaka kepadamu. Datang Ibnu Dahina membawa Abu Bakar kembali ke Quraisy dan mengatakan, "Wahai orang Quraisy, wallahi tidak boleh orang seperti Ibnu Abi Quhafah ini keluar atau dikeluarkan dari tanahnya. Tidak boleh. Ini orang baik ini. Ini orang jahil. Ini orang apa yang ngomong ini? Bukan orang Islam. Bukan orang Islam." Maka orang-orang kafir mengatakan, kafir Quraisy mengatakan, "Amutabi'un anta? Apakah engkau orang yang mengikuti ajarannya Muhammad, ataukah sekedar orang memberi suaka, wahai Ibnu Duna? Sungguhnya aku pemberi suaka. Kata Abu Jahal, kata Abu Lahab, kata para dedengkot kekafiran mengatakan, kalau begitu aku berikan suaka kepada orang yang kau beri suaka. Paham enggak cerita itu? Tapi suruh Abu Bakar ini dengan syarat, dia jangan menyembah Allah terang-terangan di Masjidil Haram. Dia harus menyembah Tuhannya di rumahnya sendiri. Paham? Akhirnya kembali, enggak diusir. Itu masa jahiliyah. Orang kafir Quraisy, tolong, pernah enggak antum sebutkan orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan menjelek-jelekkan Abu Bakar? Enggak akan ketemu antum. Karena enggak bisa dicela. Amar bisa dicela karena dia buta. Bilal bisa dicela karena dia hitam. Karena dia dikeriting. Fulan bisa dicela karena ekonominya lemah. Kafir Quraisy antum cari di sejarah, enggak akan pernah ketemu orang kafir Quraisy mencela Abu Bakar. Enggak akan ketemu. Apanya yang dicela? Enggak akan ketemu. Mulia ketika jahiliyah, mulia ketika Islam. Enggak ada satu ruang pun membuat orang kafir mencela Abu Bakar. Enggak akan ketemu. Saking hebatnya Abu Bakar nih. Ketika dalam kondisi jadi siro sahabat ini. Enggak apa-apa kan? Ya kan yang jadi kan Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar nih? Akhirnya Abu Bakar enggak jadi terunta-lunta di jalan, beliau salat di rumahnya. Akhirnya beliau membuat musala karena dilarang salat terang-terangan di Masjidil Haram, beliau membuat musala di depan rumahnya, dia salat. Abu Bakar ini kalau salat berdiri di tengah malam nangis guguk-guguk saking khusyuknya. Dilihat sama anak-anaknya kafir Quraisy, dilihat sama wanita-wanita kafir Quraisy melihat Abu Bakar terenyuh, bahkan dia sampai ikut nangis. Ada yang kok ada orang baik seperti Abu Bakar ini. Akhirnya banyak wanita-wanita Quraisy dan anak-anak kecil Quraisy terfitnah. Berarti terfitnah dah. Terfitnah itu merasa kagum, merasa apa namanya? Iya, terfitnah dengan Abu Bakar. Akhirnya marah orang Abu Bakar, marah orang Quraisy ini. Perjanjiannya dulu dia sholat di mana? Di rumah. Dan Abu Bakar itu jangankan dakwanya, kelakuannya itu membuat orang masuk Islam. Jangankan ngejak orang, paham enggak maksud saya? Jangankan Abu Bakar itu ngejak orang. Kenapa saya ceritakan ini sebelum saya cerangkan bagaimana Abu Bakar mendakwai orang Islam? Jangankan berdakwah dan ngajak orang, Abu Bakar sholatnya saja itu membuat orang masuk Islam. Khusyuknya, nangisnya. Bahkan pernah enggak tahu ceritanya Rasulullah ketika hampir wafat menyuruh Aisyah untuk memanggil ayahnya untuk ngimami sholat. Kata Aisyah, ya Rasulullah jangan Abu Bakar. Pak masih ingat kisah itu? Karena Abu Bakar kalau sholat selalu apa? Nangis. Dilihat sama orang kafir-kafir Quraisy itu. Akhirnya orang kafir Quraisy ngomong sama Ibnu Duhina. Ibnu Duhina, kami enggak mungkin melanggar suakamu. Tapi masalahnya adalah Abu Bakar yang seperti ini. Maka Abu Bakar datang. Wahai Abu Bakar, aku enggak ingin memutuskan suakaku. Dan orang-orang kufar Quraisy juga enggak ingin melanggar suakaku. Tapi kau telah tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan dulu. Wahai Ibnu Duhina, mulai detik ini aku kembalikan suakamu. Dan aku harap suaka hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan enggak butuh lagi. Itu Abu Bakar. Luar biasa. Akhirnya Abu Bakar ini ketika hari pertama didakwai Nabi, enggak pakai ragu-ragu, di detik sama enggak mungkin ya, di menit yang sama, di tempat yang sama, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Apakah diam setelah itu? Enggak, Abu Bakar gerilya. Dan tahu enggak yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang dijamin masuk surga. Siapa aja itu? Satu, Utsman bin Affan. Yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar, Utsman bin Affan. Ini orang satu seperti orang seribu. Betul apa enggak? Jadi khalifah, semua kebaikannya Utsman ketika jadi khalifah, insya Allah Abu Bakar dapat bagian pahala. Karena yang memberikan hidayah ya, atas izin Allah adalah siapa? Bakar. Yang masuk Islam Utsman. Yang dikatakan oleh Nabi, Utsman fil jannah. Utsman masuk surga. Dan itu masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar. La ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, itu lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu barang termahal pada waktu itu. Setelah itu yang masuk Islam adalah Zubair bin Awam. So, Zubair bin Awam. Logikanya Zubair bin Awam ini apanya Nabi sih? Sepupunya Nabi, tapi masuk Islamnya bukan dari Nabi, dari siapa? Abu Bakar. Wa Abdurrahman bin Auf. Pertama Utsman dijamin masuk surga. Kedua Zubair bin Awam dijamin masuk surga. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah dijamin masuk surga. Ini orang-orang hebat masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Kemudian setelah itu Abu Ubaidah ibn Jarrah dijamin masuk surga. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga itu mayoritas masuk Islam melalui tangannya siapa? Abu Bakar. Abu Salamah. Abu Salamah ini sahabat Nabi plus saudara sesusuannya Nabi. Abu Salamah masuk Islam. Dan istrinya, siapa istrinya Abu Salamah? Ummu Salamah, Arqam ibn Abil Arqam Al-Makhzumi, Utsman bin Ma'dhum, dan kedua saudaranya Qudamah bin Ma'dhum, Abdullah bin Ma'dhum, Ubaidah bin Haris ibn Muttalib bin Abdi Manaf, Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid juga dijamin masuk surga. Nah, jadi kalau yang Abu Ubaidah itu sudah bukan melalui siapa? Bukan melalui siapa? Abu Bakar, sudah beda. Ya, ini beda pembahasan. Ini maksudnya setelah Islamkan oleh Abu Bakar tadi adalah gerombongan. Nah, ini rombongan yang ketiga ini. Dan banyak di sini disebutkan fulan. Ya, adapun dari selain Quraisy, ada juga selain Quraisy masuk Islam. Seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini muhajirin tapi bukan Quraisy. Padahal biasanya kalau muhajirin kan apa? Quraisy. Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud bin Rabi'ah. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk yang awal-awal. Ya. Abdullah bin Jahash. Abu Ahmad bin Jahash. Kemudian Bilal bin Rabah. Abashi, bukan orang Quraisy. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Romawi. Ammar bin Yasir. Wa Abu Yasir wa Ummu Sumayyah. Amr bin Fuhairo. Dan masih banyak lagi. Ya. Dan kemudian pada waktu itu awal-awal turun perintah adalah perintah sholat. Tapi para ulama mengatakan ini bukan sholat yang ketika turun Isra dan Mi'raj, tapi sholat yang mungkin belum 5 waktu gitu loh. Tapi sudah ada. Adapun yang 5 waktu nunggu nanti ketika apa? Peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jadi itulah pembahasan kita, yaitu sampai dakwah secara apa tadi? Sembunyi-sembunyi. Pada pertemuan akan datang insya Allah akan saya jelaskan dakwah terang-terangan. Nah, ini bagaimana yang dilakukan Nabi ketika dakwah terang-terangan? Apakah hari pertama langsung ditentang dan siapakah yang menentang? Bagaimana ceritanya? Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ahru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.